Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, masih pada hadis kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada membuat hal baru dalam urusan agama ini yang bukan daripadanya, maka itu tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Di riwayat Muslim, wafatnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mengamalkan suatu amalan bukan seperti ajaran kami, maka itu tertolak kepadanya. Hadis ini menjadi salah satu pokok penting di dalam Islam. Ia menjadi timbangan, mizan, barometer terhadap seluruh amalan manusia secara zahir, amalan yang tampak. Sebagaimana hadis Umar, hadis pertama, innamal a'mal binniyat, menjadi mizan, timbangan, tolak ukur amalan mereka secara batin, yakni niat yang ada dalam hati mereka. Dengan demikian, hadis Umar menjelaskan setiap amalan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, tidak ikhlas orangnya, maka tidak ada pahala bagi pelakunya, bahkan dia berdosa. Maka dalam hadis ini, hadis Aisyah, setiap amalan yang tidak sebagaimana ajaran Allah dan Rasulnya tertolak kepada orangnya, tidak diterima oleh Allah. Ahdasa, dia membuat hal baru, ajaran dia mengada-ngada, tidak diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Rasulnya, maka itu bukan dari agama, tidak teranggap dari Islam. Makna hadis ini sama dengan hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf, terutama pada potongan akhirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Iyyakum, jauhi oleh kalian, tinggalkan muhdatsatil umur, segala perkara yang baru, ajaran yang baru yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, karena yang demikian itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan sesat adanya. Itu pula yang sering Rasulullah ingatkan dalam khutbahnya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah muhdats, perkara yang baru dalam agama ini, yang diada-adakan, dipaksakan, tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan sunnah Rasul SAW, perkara terjelek. Dalam hadis ini, hadis Aisyah, Nawawi menyebutkan rahimahullah, pantas kiranya hadis ini sering dibacakan, disampaikan, diajarkan kepada umat agar mereka tahu dan selalu ingat bahwa semua amalan itu sia-sia, tertolak ketika amalan tersebut tidak sebagaimana yang dicontohkan atau diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berarti punya makna, siapa yang amalannya keluar dari syariat, tidak terikat dengan syariat, amalan yang tidak dibatasi oleh syariat, maka tertolak. Laisa alaihi amruna, ini isyarat bahwa amalan manusia semuanya yang wajib, amalan itu ada di bawah hukum-hukum syariat. Yang wajib amalan mereka sesuai dengan aturan syariat. Artinya, amalan mereka ini diatur oleh hukum syariat. Hukum syariat sebagai hakim, mana yang diperintah maka mereka taati, mereka lakukan, mana yang dilarang mereka tinggalkan, mereka jauhi. Yang memerintah dan yang melarang adalah hukum syariat. Kalau amalan manusia sesuai dengan hukum syariat seperti ini, maka itu akan diterima oleh Allah. Dan itu yang difahami, mafhum dari hadis Aisyah ini. Mantuknya, amalan tidak sesuai syariat tertolak. Berarti kalau itu sesuai dengan syariat, difahami dari hadis ini, diterima oleh Allah Al-Karim, tidak akan ditolak olehnya. Kembali kepada hadis, amalan yang tidak sesuai ajaran kami. Amalan manusia terbagi menjadi dua, ibadah dan muamalah. Yang pertama ibadah. Jika ibadah ini keluar dari hukum Allah dan Rasulnya secara total, semuanya, maka itu tertolak. Kembalikan kepada pelakunya. Dan yang beramal seperti ini masuk dalam keumuman ayat Allahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu, tandingan bagi Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang itu tidak diizinkan oleh Allah? Allah celah. Karena ada yang menentukan, ada yang hakim, menghukumi, memerintah, melarang. Sementara itu tidak diizinkan oleh Allah, bukan dari Allah. Maka orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, padahal Allah atau Rasulnya tidak menjadikan itu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia ketika melakukan, yakinnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal Allah sendiri tidak jadikan amalan itu sebagai kurba. Rasul pun dalam sunnah tidak menjadikannya. Maka yang amalan seperti itu batil. Dikembalikan kepada orangnya, tidak akan diterima oleh Allah. Ini seperti misalnya amalan musyrikin dulu, kalau sholat di Baitullah, mereka sholat dengan telanjang, tanpa busana, mereka sholat dengan tepuk-tepuk tangan, dengan bersiul-siul. Sementara mereka yakinnya amalan itu mendekatkan mereka kepada Allah. Maka ini tertolak. Serupa dengan itu, seperti orang-orang sufi yang mengaku bertaqarrub ibadah dengan alat-alat musik, dengan gitar, organ, apa yang semisalnya. Sementara Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Begitu pula yang dengan gerakan-gerakan tertentu, dan ini banyak di sufi tentunya, dengan berputar-putar, dengan berjoget, dengan merasa itu ibadah. Maka ini tertolak, tidak ada ajaran Quran maupun sunnah demikian. Amal ibadah. Demikian pula suatu amalan kalau dalam bentuk tertentu, maka tidak bisa diamalkan atau dipahami secara mutlak. Rasulullah SAW marah ketika melihat seseorang berdiri siang hari di bawah panas matahari. Ketika Rasul tanya, mereka jawab, ini orang nazar, tidak mau duduk, berdiri, dan tidak mau berteduh dari panasnya matahari. Dan dia puasa, dalam keadaan puasa. Maka Rasul perintahkan dia untuk duduk, untuk berteduh, dan melanjutkan puasanya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ketika itu puasa, amalan yang diperintah Allah, amalan yang dicontohkan Rasulullah, maka diperintah untuk dia melanjutkan. Itu amalan baik, mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi tambahan-tambahannya ini, berdiri di panas, tidak mau berteduh, Rasul batalkan, tidak beliau anggap sebagai ibadah. Tidak beliau anggap sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya beliau perintah untuk duduk, anak dia berdiri, untuk berteduh karena dia gak mau awalnya. Itu tidak teranggap nazar yang wajib untuk dipenuhi. Dan berdiri serta berjemurnya dia di bawah matahari tidak Rasul jadikan pula sebagai amalan nazar atau pendekatan diri kepada Allah. Ini contoh bagaimana amalan itu tidak menjadi ibadah ketika menyalahi apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Makanya perlu jeli dan berhati-hati, bahwa tidak semua amalan yang itu di waktu tertentu ibadah, di tempat tertentu ibadah. Namun di waktu yang lain, di tempat yang lain, itu menjadi bid'ah, haram dan tertolak kepada pelakunya, tidak Allah terima. Misalnya berdiri itu ibadah. Dalam sholat kita berdiri. Demikian pula ketika orang itu azan, berdiri. Nah, keluar dalam terik matahari, kalau itu sedang ihram, ibadah. Orang dalam keadaan ihram, maka terjaga. Kalaupun dia berjalan di bawah panas matahari, itu ibadah. Namun ketika ini dijadikan ajaran tersendiri, puasa sambil berdiri, puasanya benar, berdirinya. Siapa yang mengajarkan, mana contohnya? Ada di dalam sholat, naam. Sementara dalam puasa gak ada Rasul ajarkan berdiri. Begitu pula orang terkena panas matahari ketika ihram, naam, ibadah. Namun ketika orang nazar ingin berdiri di panas matahari, bukan dari ajaran Rasulullah. Makanya semua itu tertolak. Maka tidak semua yang menjadi ibadah di tempat, di waktu tertentu menjadi ibadah di tempat dan waktu yang lain. Agar orang tidak gegabah, tidak main-main semaunya dengan kejahilan. Ini ibadah. Berdiri buktinya dalam sholat kan ibadah. Kalau itu aku mau berdiri dalam nazarku. Bukan demikian syariat ini difahami. Termasuk yang bukan dari ajaran kami, ibadah yang semula itu memang ibadah, namun ada larangan khusus terkait amalan tersebut. Misalnya puasa di hari Id atau sholat di waktu-waktu terlarang setelah subuh, sebelum matahari terbit, setelah asar, sebelum matahari terbenam. Nah, ini sholatnya naam ibadah, mendekatkan dirimu kepada Allah. Tapi di waktu yang kamu lakukan itu dilarang oleh Rasulullah. Maka tidak menjadi ibadah puasa di Lebaran, dilarang oleh Rasulullah. Idul Fitri adalah haram puasa, tak boleh. Hari yang dilarang untuk orang untuk puasa. Maka ini juga malaysa alaihi amruna, bukan amalan yang sesuai ajaran kami. Tinggal amalan yang bercampur, yaitu asalnya amalan ini ada dalam syariat. Amalan yang mendekatkan hamba kepada Allah. Tetapi kemudian dia masuki dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Atau dia rusak sesuatu yang ada dalam ibadah tersebut. Tentunya kalau secara teori, ini menyalahi syariat, karena dia merusak sesuatu yang ada dalam amal perbuatan dia. Dia atau dia masukkan sesuatu yang itu bukan dari Allah dan Rasul-Nya. Amalan yang semacam ini para ulama bagi, jika yang dia rusak termasuk bagian dalam ibadah itu atau termasuk syarat, maka yang demikian konsekuensinya batal amalannya. Karena itu syarat atau bagian dalam ibadah tersebut. Misal syarat wudhu, syarat sahnya sholat. Kalau kemudian dia sholat tanpa wudhu, berarti dia berbuat sesuatu yang tidak seperti ajaran Rasul. Karena diajarkan orang untuk wudhu, itu syaratnya. Begitu pula kalau dia rusak rukuknya atau sujudnya tidak seperti Allah inginkan, tidak ada tumanina, khusyuk, itu tertolak. kepadanya. Dan kalau itu sholat fardu, wajib dia ulang. Namun kalau yang dia rusak tidak sampai membatalkan amalan dia. Cuman mengurangi kesempurnaannya. Misalnya sholat jamaah, jamaah di masjid diperintah Allah, diperintah Rasul. Kalau seorang sholat tetapi di rumahnya sendiri tidak berjamaah, jamaah merupakan penyempurna sholat, sehingga kalaupun orang sholat dia tinggalkan di rumah dia sholat, dia tidak mau ke masjid tanpa ada uzur baginya, maka ini tidak berpengaruh kepada sahnya amalan dia. Artinya tidak dikatakan batal sholatnya karena tidak di masjid. Tidak. Amalannya tetap sah sholatnya. Tetapi ada kekurangan padanya. Ini jika yang dia rusak, sesuatu yang tidak sampai membatalkan ibadahnya. Demikian pula yang menambah dari amalan yang disyariatkan. Maka yang tertolak tambahan-tambahan dia. Artinya itu tidak akan teranggap ibadah dan tidak menambah kedekatannya kepada Allah. Tidak berpahala. Ini bisa membatalkan ibadah, bisa pula tidak. Kalau dia menambah-nambah. Misalnya, dia tambah satu rakaat dalam sholatnya dengan sengaja, maka tertolak kepada orangnya, tidak akan berpengaruh kepada yang lainnya. Karena sholat tentunya yang Rasul ajarkan di Isya 4 rakaat, Maghrib 3 dan seterusnya. Kalau dia mau menambah satu rakaat, tentunya bukan demikian ibadah yang Rasul ajarkan. Maka ini batal, tertolak. Namun kalau amalan itu tidak sampai merusak kesahannya, maka tidak sampai batal. Contoh, orang yang wudu 4 kali 4 kali, nah ada di dalam sunnah maksimal 3 kali. Namun dia wudu 4 kali, dia tambahi sekali-sekali. Ya, tentunya bukan demikian wudu dalam pandangan syariat, namun yang ini tidak sampai batal wudunya. Hanya saja tentunya tidak sempurna, karena menyalahi yang dicontohkan Rasulullah SAW. Begitu pula orang yang melakukan dalam ibadahnya perkara yang haram, seperti dia tutup auratnya dalam sholat tapi menggunakan pakaian yang haram, dan demikian syariat ajarkan. menutup aurat dengan pakaian yang haram. Atau dia sholat di tempat yang itu gosok. Atau serupa dengan itu pula, dia wudhu menggunakan air yang gosok, belum izin kepada pemiliknya. Yang ini khilaf. Apakah tertolak amalannya ataukah tidak tertolak? Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan tadi khilaf tentunya. Namun kebanyakan beranggapan yang demikian tidak tertolak amalannya jika tanpa dia sengaja. Dia tambahi atau dia lakukan sesuatu di dalam amal ibadahnya. Ini beberapa bentuk amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Termasuk ibadah haji dicontohkan, namun dengan menggunakan uang haram. Abu Bakar, apakah hajinya sah? Dia berdosa atau bagaimana? Juga termasuk menyembelih dengan alat yang haram seperti tulang atau dia menyembelih sesuatu yang tidak boleh disembelih seperti curian. Mayoritas ulama menyatakan halal sesembelihannya, walaupun yang lain mengatakan haram karena itu bukan harta dia. Dan tidak demikian sesembelihan dalam ajaran syariah, berarti dia lakukan yang tidak dicontohkan oleh syariah. Dari situ para ulama berusaha mengambil kesimpulan. Mereka sebutkan kalau larangan terkait makna khusus dalam suatu ibadah atau larangan itu tidak berkaitan khusus langsung dengan ibadah, maka yang pertama membatalkan, yang kedua tidak membatalkan. Misalnya sholat tadi menggunakan tempat atau pakaian yang najis, atau tidak bersuci, tidak wudhu, atau tidak menghadap kiblat, maka larangan ini terkait makna khusus dalam ibadah ini. Makanya tidak boleh dan berpengaruh kepada kesahan amalannya, bisa batal. Thank you. ini menurut mayoritas pendapat ulama. Begitu pula haji tidak batal kecuali sholat yang dilarang dalam ihram, tidak membatalkan kalaupun dia melakukan beberapa amalan di luar ibadahnya. Ini pendapat banyak a'immah termasuk Atha, Zuhri, Tsauri, Malik, Al-Hawla dan yang lainnya. Tetapi kalau larangan itu tidak berkaitan khusus dengan ibadahnya di luar, misalnya sholat menggunakan pakaian curian, sholat di tempat yang itu gosok, sholat menggunakan misal itu, nah, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Karena yang dilarang di luar sholat, perkara yang di luar rukun, di luar kewajiban sholat, bukan terkait amalan sholat itu sendiri, tidak di dalam sholat. Kalau tadi kan berkaitan langsung dengan sholat, wudhunya najis atau tidaknya, pakaian atau tempat, itu berpengaruh. Adapun dia sholat di tempat gosok, dia sholat menggunakan pakaian suci tapi curian misalnya, ya dia dosa, tapi itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Itu kesimpulan yang ulama sebutkan terkait permasalahan ini. Wal'afu minkum, kita cukupkan sekian dulu, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Hakada ikhwan, ana astadzin. Narakum alal khair insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.